Alhamdulillah alladhi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah impian sejak satu tahun yang lalu kini telah berada dalam lingkungan kita, dalam pandangan mata kita, dalam sentuhan daya rasa kita, yakni suasana Ramadan. Adalah sebuah momentum penting bagi orang-orang yang berakal, yang ingin memanfaatkan segala fasilitas yang sudah Allah sediakan untuk menjadi hamba yang sesungguhnya, untuk menjadi orang sukses dan orang mulia dengan takwa Allah. Karenanya pesan takwa setiap Jumatan dalam satu tahun, jika pada saat itu kita harus berusaha keras dari dalam diri kita sendiri untuk menggapainya, maka di bulan suci Ramadan ini ketakwaan yang hendak ingin kita capai, ketakwaan yang merupakan kunci pintu surga kita semua,